Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis yang 37, hadis yang ke-37. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya adalah sahabian min ahlil bait masyaallah, dan Abdullah ibn Abbas didoakan oleh Rasulullah sallam dengan tafsir Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil, ya Allah ajarkan dia atau faqihkan dia dalam agama dan ajarilah tafsir. Fakana dhalik, maka terjadilah apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas sampai dijuluki turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, yakni yang bisa menjelaskan Al-Quran. Bima yarwihi an rabbih, meriwayatkan dari Rabbnya. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, maknanya adalah hadis kudsi. Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, dan Rasulullah bima yarwi an rabbih, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Perbedaannya barakallahu fikum antara ayat dengan hadis kudsi, kalau hadis kudsi tidak bisa dipakai untuk sholat setelah Al-Fatihah. Jadi tidak boleh setelah Al-Fatihah waladdallin amin kemudian membaca hadis kudsi, tidak boleh, karena itu bukan Quran. Tetapi kalau Al-Quran, itulah yang yuta'abbad bihi fis shalah, yuta'abbad bihi fis shalah. Kalau urusan kepastiannya, maka apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam semuanya pasti. Kalau diriwayatkan di dengan sanad yang sahih, apalagi secara mutawatir. Kalau kita berkata, tapi kan hadis kan diriwayatkan dengan sanad, Al-Quran pun sama, diriwayatkan dengan sanad. Hanya saja sanadnya mutawatir. Sehingga kalaupun hadis sanadnya mutawatir, keyakinannya sama. Quran mutawatir, hadis mutawatir, maka sama-sama pasti, sama-sama tidak ada keraguan padanya. Tetapi perbedaannya hanya yang satu yuta'abbad fis salah, yang satu la yuta'abbad biha fis salah. Yang satu bisa dipakai dalam ibadah salat, yang satu tidak bisa dipakai dalam ibadah salat. Qala, inna Allah azza wa jal katabal hasanat wa sayyi'at thumma yubayyin dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Qala faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan, ham itu masih di hati baru rencana, falam ya'malha, tetapi tidak jadi mengamalkannya, katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah, maka Allah akan catat untuknya sebagai kebaikan sempurna. Padahal baru bertekad dalam hatinya, belum beramal. Wa in hamma biha fa amilaha. Kalau dia tekadkan dalam hatinya kemudian mengerjakannya, katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanat. Allah akan tuliskan 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan sampai berlipat-lipat kali dari itu yang sangat banyak. Sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'atin, kalau berkeinginan untuk mengerjakan satu kejelekan, falam ya'malha, tapi enggak mengerjakan, enggak jadi, maka dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Allah catat itu sebagai hasanah yang kamilah. Barakallahu fiikum. Kalau baru bertekad di dalam hati, belum berbuat apapun, kemudian tidak jadi, maka dia dapat kebaikan sempurna. Berbeda dengan orang yang ingin berbuat kejahatan, kejelekan, sudah berbuat, sudah bangun, sudah berdiri, sudah bawa alatnya, sudah bawa linggisnya, sampai depan rumah yang termaksud ada polisi, tidak jadi. Itu beda, karena dia sudah berbuat, karena sudah buat dan terhalang oleh sesuatu. Berbeda dengan yang tadi, saya mau berbuat dosa, nah jadi ah, itu dapat pahala satu. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan kalau dia berkeinginan untuk berbuat kejelekan, fa'amilaha, dan ternyata benar-benar dikerjakan, katabaha Allahu sayyi'atan wahidah, maka akan dicatat oleh Allah satu kejelekan. Sayyi'ah wahidah, satu kejelekan, tidak dilipatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka berkata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya, fanzur ya akhi, waffaqana Allahu wa iyyaka ila 'azimi lutfillahi ta'ala. Lihatlah wahai saudaraku, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, semoga Allah memberikan taufik kepada aku dan kalian. Perhatikanlah azimi lutfillah, perhatikanlah kelembutan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, atau besarnya kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ammal hadhil alfaz, dan perhatikan pula lafad-lafad dalam hadis ini. Wa qawluhu indahu, dan kalimat indahu isyarah ila li'tina biha. Kalimat indahu adalah isyarat yang mengisyaratkan perhatian, perhatian yang sangat pada masalah tersebut. Wa qawluhu kamilah, dan ucapannya sempurna. Ini ta'kid, penegasan. wa syiddatil i'tina biha, dan juga dahsyatnya perhatian kepada masalah tersebut. Kataba, katabahu Allah indahu hasanatan kamilah. Indahu di sisinya, ditulis oleh Allah di sisinya dengan hasanatan kamilah. Kalimat di sisinya ini sebagai penegasan dan perhatian bahwa yang mencatat ini Allah. Ya tentunya dicatat di sisi Allah. Sehingga sudah terpahami otomatis. Walaupun tidak disebut indahu. Kalau Allah yang mencatat, ya berarti di sisinya. Tetapi sengaja ditakid, ditegaskan. Katabah Allah, indahu. Allah menulis di sisinya. Hasanah. Kalau kalimat hasanah dalam bahasa Arab, sudah bermakna satu. Tetapi masih disebutkan hasanatan kamilah. Satu kebaikan yang sempurna. Enggak dikurangi apapun. Wa qala fi sayyi'ah. Sedangkan berkata di dalam masalah sayyi'ah. Allati hamma biha thumma tarakaha. Yang dia berkeinginan untuk mengerjakannya kemudian tidak jadi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sama ditulis dengan kalimat. Tercatat di sisinya satu kebaikan sempurna. Fakadaha bikamilah, ditegaskan dengan kalimat kamilah. Wa in amilaha kataballahu hasanatan sayyi'atan wahidah. Tetapi ketika berbicara bahwa dia mengerjakan kejelekan tadi setelah niat terus dikerjakan benar-benar, katabaha Allah tulis dia sayyi'atan wahidah. Satu kejelekan. Titik. Tidak disebutkan satu kejelekan yang sempurna di sisinya. Enggak. Hanya kalimat satu kejelekan. Tidak bilang sempurna. Tidak bilang pula di sisinya sebagai penegasan. Mengapa demikian? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa in amilaha katabah sayatan wahidah fa'akkada taqliluha biwahidah walam yu'akiduha bikamilah. Allah sebutkan kejelekan, titik, satu kejelekan, titik, tanpa ada yang sempurna seperti kebaikan tadi. Falillahil hamdi wal minnah. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi Allah lah segala puji. Bagi Allah lah al-minnah, segala kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu la nuhsi sana'an alaihi. Maha suci dia. Kita tidak bisa menghitung seluruh puji-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Kalau sudah kebaikan, maka Allah katakan kebaikan sempurna di sisinya. Begitu kejelekan, satu kejelekan. Titik. Karena bisa saja dikurangi oleh Allah. Bisa saja dihapus oleh Allah. Mengapa? Karena Allah Ghafurun Rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Bisa saja dikurangi. Bisa saja dihilangkan, dihapus, dan seterusnya. Hadal hadith. Kharrajahu min riwayatil Ja'ad ibn Uthman. Qala haddathana Abu Raja' al-Ataridi an Ibn Abbas wa fi riwayat li Muslim ziyadah fi akhir al-hadith wa hiya aw mahaha Allah wa la yahlak Allahi illa halik. Diriwayatkan oleh dua imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-Ja'ad Ibn Abi Uthman. Ja'ad ibn Abi Uthman mengatakan, berkata kepada kami atau menyampaikan kepada kami Abu Raja al-Ataridi dari Ibn Abbas. Dalam riwayat Muslim, perhatikan, dalam riwayat Muslim, ziyadah fi akhiril hadith, ada tambahan di akhiril hadith. Apa tambahan lafadznya? Au mahahallah, atau Allah hapuskan. Ini mengatakan atau yang dikatakan mengapa tidak dikasih ta'kid. Kebaikan hasanatan kamilah. Katabaha indahu hasanatan kamilah. Tapi begitu kejelekan, dicatat sebagai kejelekan yang satu, titik. Ternyata ada lafaz lain dicatat sebagai satu kejelekan atau dihapus. Tentunya kalau masih atau lagi ada kemungkinan lain atau dikurangi. Barakallahu fikum. La yahlak 'ala Allah illa halik. Tidak akan binasa di sisi Allah kecuali yang memang sudah dicatat sebagai orang yang binasa. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu muta'addidah. Dan atas makna inilah diriwayatkan sekian banyak hadis-hadis muta'addidah yang bermacam-macam. Fa kharraja fi sahihain. Di antaranya dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala yaqulullah. Kata Nabi, Allah berfirman, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha." Kata Allah, jika seorang hambaku berkeinginan untuk menulis kejelekan, saya ulangi, kalau hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kejelekan, maka jangan kalian tulis sampai benar-benar mengerjakannya. Fa'in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia mengerjakannya, maka tulislah sesuai dengan apa adanya. Jadi tidak dilipatkan. Wa'in tarakaha. Kalau ternyata enggak jadi. Min ajli. Dan enggak jadinya karena aku. Faktubuha lahu hasanah. Maka tulislah baginya satu kebaikan. Wa'idha arada an ya'amala hasanatan falam ya'malha. Tetapi kalau dia ingin mengamalkan kebaikan walaupun belum mengerjakannya, tulislah. Faktubuha lahu hasanah. Tulislah untuknya satu kebaikan. Fa'in amilaha, kalau ternyata benar-benar mengerjakannya, faktubuha, maka tulislah lahu untuknya bi'ashri amsaliha. Tulislah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati du'fin, sampai 700 kali lipat. Wa hadha lafdul Bukhari, dan demikian lafaz Bukhari. Wa fi riwayah li muslimin qala Allahu azza wa jalla, dalam riwayat lain dalam riwayat Muslim, Allah berfirman, idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fana aktubuha lahu hasanah. Kalau hambaku berbicara dalam dirinya bahwa dia akan berbuat baik, aku tulis baginya kebaikan. Ma lam ya'mal, walaupun dia belum mengamalkan. Fa idza amilaha, kalau ternyata mengerjakan, fa ana aktubuha bi ashri amsalha, maka aku akan tulis 10 kali lipat. Fa idza tahaddatha bi an ya'mal sayyi'atan, kalau dia berbicara pada dirinya sendiri akan mengerjakan kejelekan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, maka aku akan maafkan dia kalau dia tidak mengerjakan. Kalau sudah niat dalam hatinya saya akan berbuat, ternyata tidak berbuat, aku maafkan, kata Allah. Tidak dicatat sebagai kejelekan. Fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimitsliha. Kalau ternyata dikerjakan, maka aku tulis atasnya satu kejelekan. Jadi tidak dilipatkan. Bimitsliha, sesuai dengan apa adanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalatil malaika, saya ulangi, wa qala Rasulullah sallam qalatil malaikatu, berkata para malaikat, rabbi dhaka 'abduk, dhaka 'abduk yuridu an ya'mal sayyi'atan. Malaikat berkata kepada Rabbnya, wahai Rabb, sesungguhnya hambamu ini ingin berbuat jelek. Wa huwa absara bihi, dan Allah tentunya lebih tahu, lebih melihat. Qala ruqubuhu, kata Allah, awasi dia. Fa in amilaha faktubuha, kalau ternyata mengerjakannya, tulislah satu kejelekan bimithliha, sesuai dengan perbuatannya, tidak dilipatkan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau ternyata enggak jadi, tulislah baginya satu kebaikan. Innama tarakaha min jarraya. Karena dia meninggalkannya karena takut kepadaku. Beda dengan yang tadi kita kisahkan. Yang dia sudah bawa linggisnya, dia sudah niat untuk mencuri, dia sudah targetkan rumahnya. Ternyata ada polisi di sana, enggak jadi. Karena takut sama polisi, bukan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir besok saya akan datang lagi. Kadzaba wa sayaud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktab bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin." Dalam riwayat berikutnya dikatakan, kalau salah seorang dari kalian ahsana islamahu, Islamnya bagus, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'malaha, dan semua kejelekan yang dia kerjakan dicatat bimitsliha, sesuai dengan apa adanya, tidak dilipatkan. Hatta yalqallah, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, ini hadis disebutkan, idza ahsana ahadukum islamahu, kalau salah seorang kalian Islamnya bagus, yakni tauhidnya juga bagus, tidak dicampur dengan kesyirikan, kekufuran, kesesatan, tidak, maka akan selamat dia. Mengapa akan selamat? Kebaikannya dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat, sedangkan kejelekannya tidak dilipatkan. Maka niscaya akan lebih banyak kebaikannya dan akan terhapus dosanya. Tetapi nasallahu salam al-afiyah, kalau ternyata Islamnya tidak baik, Islamnya sesat, menyimpang, atau dalam keadaan memiliki akidah kufur atau pemikiran kufur atau kesyirikan-kesyirikan, maka tentunya ini mengerikan sallallahu alaihi wa afiyah. Wa fi sahihain an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasana bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipatkan kebaikannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, yakni sesukaku. Yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Berarti 700 kali lipat pun masih bisa lebih. Akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat, bisa lebih. Yaitu puasa, Allah katakan kecuali puasa, aku akan lipatkan sesukaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan selanjutnya, wa fi riwayah ba'da qawli ila 700 dhi'fin ila ma syaa au ma yasha'u Allah. 10 sampai 700, dalam riwayat ada tambahan, dan sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih dari 700. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yaqulu Allahu man 'amila hasanah falahu 'ashru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat, au azidu, atau aku tambah. Wa man 'amila sayyi'atan, siapa yang mengerjakan kejelekan, fajaza'uha bimitsliha aw aghfir. Adapun siapa yang mengerjakan kejelekan, maka balasannya sama, sesuai dengan apa adanya, atau aku ampuni. Wa fihi aidan an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan tetapi tidak mengerjakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Niatnya sudah berpahala. Fa in amilaha kutibat lahu ashran. Kalau dia kerjakan kebaikan itu, maka dicatat baginya 10 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'atin, dan siapa yang berkeinginan untuk mengerjakan satu kejelekan, falam ya'malha, tapi tidak mengerjakannya, lam yuktab alaihi, tidak dicatat apapun untuknya. Fa in amilaha kutibat alaihi sayyi'atun wahidah. Kalau ternyata dikerjakan kejelekan itu, maka dicatat satu kejelekan. Hadza min rahmatillah. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Wa fil musnadi an Kharim ibn Fatik an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'alima Allahu annahu qad ash'araha qalbuhu wa harasa 'alayha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berkeinginan untuk mengerjakan satu kebaikan, tapi dia tidak mengerjakan. Padahal Allah tahu kalau dia sudah merasakan bersungguh-sungguh hatinya ingin mengerjakannya. Wa harisa 'alaiha, dan bersungguh-sungguh pula untuk mengerjakannya. Tapi tidak jadi. Ada suatu hal. Kutibat lahu hasanah. Sudah dicatat baginya satu kebaikan. Wa man hamma bi sayyi'atin lam tuktab 'alaihi. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat kejelekan maka belum dicatat. Wa man 'amilaha, kalau ternyata dia kerjakan kejelekan itu, kutibat lahu wahidah, akan dicatat baginya satu kejelekan. Wa lam tudha'af 'alaihi, dan tidak dilipatkan. Wa man 'amila hasanatan kanat lahu bi 'ashri amsalihha, sedangkan siapa yang mengerjakan kebaikan akan dilipatkan baginya 10 kali lipat. وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan siapa yang berinfak dengan satu nafkah di jalan Allah, كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِئَةْ ضِعْفٍ, maka baginya akan mendapatkan 700 kali lipat pahala. وَفِي الْمَعْنَى أَحَدِيثٌ أَخَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ. وَفِي الْمَعْنَى, maksudnya yang semakna dengan ini masih banyak lagi. أَحَدِيثٌ ukhar, masih banyak lagi hadis-hadis lain. Mutaaddidah. Fatadammanat hadihin nusus kitabat al-hasanat was-sayyi'at. Berarti nas-nas ini tadammanat, mengandung pencatatan kebaikan dan kejelekan. Walhambil hasanah was-sayyi'ah, dan juga dicatat walaupun baru niat di dalam hati, hasanah atau sayyi'ah. Kalau hasanah dicatat satu kebaikan walaupun baru dalam hati, tetapi kejelekan tidak dicatat. Fahadhi arba'atu anwa'. Di sini ada empat macam. Macam pertama, amal hasanat, amalan kebaikan. Tudha'aful hasanah bi'ashri amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin. Amalan kebaikan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sampai adhaaf katsirah, sampai sekian kali lipat yang sangat banyak. Famudha'afatul hasanah bi'amsi amsalihah lazimun likullil hasanat. Adapun dilipatkan 10 kali lipat itu mesti bagi semua amalan kebaikan. Tetapi tambahan-tambahannya karena sesuatu hal yang bersamanya atau sesuatu hal yang mengiringinya. Wa qadalla alaihi qauluhu ta'ala, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalihha, siapa yang datang membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Ini am bagi seluruh kebaikan-kebaikan. Wa amma ziyadatul mudha'afah, ataupun tambahan, adapun tambahan lebih dari 10. Jadi kalau 10 kali lipat, semua amalan baik dilipatkan 10 kali lipat. Adapun tambahan bisa lebih dari itu, liman syaa Allah an yudha'af lahu, maka itu bagi siapa yang Allah kehendaki untuk dilipatkan lebih. Fadalla alaihi qauluhu ta'ala, dan itu ditunjukkan oleh Allah dalam ucapannya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, seperti permisalan satu biji gandum yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya ada sumbulah, dan setiap sumbulah ada 100 habbah lagi. Satu biji ditanam, kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji di sana. 100 biji gandum. Berarti berapa semuanya? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala melipatkan untuk siapa yang dikehendakinya, seberapa pun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Yani Allah melipatkan kepada siapapun yang dikehendakinya, seberapapun yang dikehendakinya. Fadallat hadhil ayah ala anna an-nafaqa fi sabilillah tudha'af bi 700 dha'fin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa nafaqah fi sabilillah, bersedekah fi sabilillah akan dilipatkan 700 kali lipat. Dan dalam sahih Muslim dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala ja'a rajulun binaqatin makhtumatin, datang seseorang membawa unta yang sudah dicap dengan besi panas, makhtum. Qala ya Rasulullah hadhihi fi sabilillah, ya Rasulullah ini di jalan Allah, aku sedekahkan di jalan Allah unta ini. Faqala laka biha yaumul qiyamah 700 naqah, engkau nanti hari kiamat akan mendapatkan 700 unta. Wa fil musnadi bi isnadin fihi nazar, di dalam musnad dengan sanad yang masih ada kritikan padanya, dari Abi Ubaidah Ibn al-Jarrah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fabisab'imi'ah, siapa yang menginfakkan sebuah nafkah fadilah yang baik di jalan Allah, maka dengannya 700 kali lipat, atau bersamanya dapat pahala 700 kali lipat. Wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi aw'ad maridan, dan siapa yang berinfak untuk dirinya dan untuk keluarganya, atau untuk menengok orang sakit, aumaz adza fal hasanah bi asri amsalihah, atau dia menghindarkan gangguan di jalan, maka setiap kebaikan ada 10 pahala. Wa kharaja Abu Daud min hadis Sahal ibn Mu'ad an abihi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna salata was siyam wad dzikr yudha'af 'ala an-nafaqah fi sabilillah bi 700 dha'fin. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Sahal bin Mu'ad dari ayahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya salat, puasa, zikir dilipatkan di atas nafkah fi sabilillah 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Wa rawa Ibnu Abi Hatim bi isnadihi, Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Ibn Imran, dari Al-Husain, dari Nabi SAW, man arsala nafaqatan fi sabilillah, siapa yang mengirimkan nafkah di jalan Allah, wa aqama fi baitihi, dan dia tetap di rumahnya, falahu bi kulli dirhamin 700 dirham, maka baginya setiap satu dirham mendapatkan 700 dirham. Wa man ghaza bi nafsihi, dan siapa yang berperang dengan jiwanya di jalan Allah, falahu bi kulli dirhamin sab'i mi'ati alfin, maka baginya untuk setiap dirham yang dia keluarkan dia mendapatkan 700 ribu dirham. Thumma tala hadhil ayah, kemudian membaca ayat ini. Wallahu yudha'if liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa kharaja Ibn Hibban fi sahihi, Ibn Hibban juga mengeluarkan dalam sahihnya dari hadis Isa Ibn al-Musayyib dari Nafi' dari Ibn Umar qala lama nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabil, qala Rasulullah sallam rabbi zidni ummati, atau rabbi zid ummati, rabku tambahkanlah untuk umatku. Ini perlipatan tadi minta ditambahkan. Fa anzalallah, maka Allah turunkan, man dalladhi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, siapa yang mau meminjamkan pinjaman untuk Allah dari kebaikan-kebaikan, maka Allah akan lipatkan dengan ad'afan katsira, dengan lipat-lipat yang tak terbatas, yang sangat banyak. Artinya tidak terbatas, hanya 700 kali lipat. Sesuai dengan doanya Nabi, Rabbi zid ummati, wahai Rabbku, tambahkanlah untuk umatmu, untuk umatku. Kata Allah, aku lipatkan sampai tak terhingga. Faqala Rabbi zid ummati, beliau berkata, wahai Rabbku, tambahkan untuk umatku. Faanzalallah, maka Allah turunkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya aku akan tepati pahala orang yang sabar tanpa hitungan. Ini bukan hanya sampai 700, tanpa hitungan, tak terhitung, tak terhingga. Wa kharajal imamu Ahmad min hadisi Ali ibn Zaid ibn Jud'an dari Abi Uthman al-Nahdi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يضاعف الحسنة ألفي حسنة, sesungguhnya Allah bisa melipatkan kebaikan sampai 2000 kali lipat. Yani tidak hanya sebatas 700, bisa lebih dari itu. ثم تلا أبو هريرة, kemudian dibacakan pula oleh Abu Hurairah, وإن تك حسنة يضاعفها وَيُطِمِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, dan kalau itu baik Allah akan lipatkan dan niscaya akan diberi dari sisinya pahala yang sangat banyaknya. وَقَالَ, dan juga berkata, إِذَا قَالَ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا, kalau Allah berkata أَجْرًا عَظِيمًا, pahala yang besar, فَمَنْ يَقْدِرْ قَدْرَهُ, maka siapa yang bisa mengukur berapa itu. Kalau Allah katakan ajran azimah, berapa itu? Apa enggak bisa diukur? Sehingga bisa lebih dari 700 kali lipat. Warawa an Abi Hurairah mauqufan, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah mauquf alaih. Mauquf ala Abu Hurairah artinya ucapan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalaupun Allah menyatakan ajran aziman, siapa yang bisa menentukan ajran aziman itu berapa kali lipat? Bisa tak terhingga. Demikian barakallahu fikum, dan ini baru satu dari empat. Apa saja empat itu? Kebaikan, amalan baik, amalan jelek. Nanti niat baik dan niat jelek. Nanti ada empat yang akan dibahas. Sekarang amalan baik dibahas sekian hadisnya, yang menunjukkan Allah SWT akan melipatkannya dari 10 sampai 700 dan bisa lebih. Bisa sampai tak terhingga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau pertanyaan silakan.